Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Banyak dan seringnya kita berpikir bahwa walaupun tidak terucap, bahwa kehidupan ini hanya sebatas di dunia tanpa ada kelanjutannya. Dan cara berpikir seperti ini banyak dipegang oleh sebab itu timbang menimbangnya, menilai segala sesuatunya hanya sebatas selama dia masih hidup di dunia. Kalau berpikir seperti ini dipertahankan, tidak berusaha kita luruskan sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, alangkah sempitnya hidup dunia ini. Menyedihkan. Karena kita cuma berpikirnya selama di dunia, selama di dunia, selama di dunia, mumpung masih hidup. Padahal dalam banyak ayat Al-Quran Allah ingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Dan memang banyak yang tertipu. Tidak kurang-kurangnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita tentang hakikat dunia itu seperti apa. Nabi Muhammad SAW ingatkan kita bahwa dunia beserta isinya ini hanya seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Air laut yang menempel di jari itu, itulah dunia beserta isinya. Kecil. Betul-betul tidak berharga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gambaran yang rendah tentang dunia ini. Ketika beliau beserta sahabat-sahabatnya melewati sebuah bangkai kambing yang telah cacat fisiknya. Kambing cacat, udah mati jadi bangkai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mau beli enggak kalau ini dijual? Siapa yang mau wahai Rasulullah? Satu dirham aja. Siapa yang mau? Gratis. Kata para sahabat, jangankan sudah menjadi bangkai seperti ini wahai Rasulullah, ketika kambing ini masih hidup sekalipun belum tentu ada orang yang mau karena cacat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala lebih rendah dibandingkan penilaian kalian terhadap bangkai kambing yang cacat ini. Artinya, kita menganggap bahwa bangkai kambing yang semasa hidupnya cacat itu sudah menjadi bangkai, kita anggap itu tidak berharga sama sekali. Dikasih dengan cuma-cuma pun gak mau, gratis juga tetap gak mau. Gak ada nilainya sama sekali bangkai kambing itu bagi kita. Nah, dunia beserta isinya bagi Allah lebih rendah lagi dibandingkan bangkai kambing yang cacat itu. Dan masih banyak lagi, dalam kesempatan-kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia. Maka salah satu hal yang perlu kita ketahui dan terus diingat tentang kehidupan di dunia ini terkait dengan pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak sesama kita. Seringkali hak-hak kita itu tidak terpenuhi. Hak kita sebagai suami, hak kita sebagai anak, hak kita sebagai orang tua, hak kita sebagai tetangga, hak kita sebagai karyawan, hak kita sebagai atasan, hak kita dalam bersahabat, seringkali hak-hak itu tidak terpenuhi. Nah, hak-hak kita diabaikan, dirampas bahkan. Nah, ketika kita dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, kemudian cara berpikir kita masih sebatas hidup di dunia, jadinya sempit hati dan pikiran. Sempit. Dadanya sesak. Bukan cuma sesak, besesak. Besesak itu lebih dari sekedar sesak. Apalagi kalau dikumpulkan, diakumulasi, dijadikan satu, kita jentreng. Kita tidak bisa menerimanya dengan lapang dada. Sempit. Susah hidup ini. Berat untuk dilakoni. Sebagai suami, kita merasakan banyak hal yang tidak dapat dipenuhi oleh istri. Kita inginnya ini, istri tidak bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Yang kita bayangkan seorang istri yang soleha itu A, B, C, D, E. Nyatanya gak ada. Hak-hak kita sebagai suami terabaikan. Nah, kalau cara berpikir kita masih sebatas hidup di dunia, sempit. Nah, punya anak, anaknya tidak berbakti. Bahkan cenderungnya menyusahkan kita sebagai orang tua. Hak kita sebagai ayahnya itu tidak dia penuhi. Baktinya, birrul walidainya, perhatiannya, kewajiban dia sebagai anak tidak dilaksanakan. Mikir lagi, susah. Hak kita sebagai anak juga seperti itu. Orang tua sama sekali tidak perhatian. Kita sebagai anak merasa kurang kasih sayang. Itu kan terjadi. Kalau kita berpikir lagi seperti itu, susah lagi. Hidup bertetangga, bersahabat, dan seterusnya. Ada sekian banyak hak-hak kita tidak terpenuhi. Kemudian kita berpikir hanya sebatas hidup di dunia, sempit. Dunia ini betul-betul sempit. Apalagi kalau sudah sampai pada tingkatan kita dirugikan, disakiti, dan dizalimi. Kalau berpikirnya sempit selama hidup di dunia, ya sempit juga hati pikiran kita. Orientasinya dunia, segala sesuatunya harta dan materi. Ketika harta dan materi itu tidak kita peroleh, tidak kita dapatkan, akhirnya sempit lagi cara berpikirnya. Kesana kemari, pokoknya serba susah lah. Tapi alhamdulillah, sebagai insan muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi dan jalan keluarnya supaya hati dan pikiran kita itu tidak sempit. Sebagai apapun kita statusnya, entah sebagai apa, pasti hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik dan sempurna. hak bertetangga, hak bersahabat. Tetangga kita mau tidur, sana nyetel apa, suara dan audio dengan kencang, terganggu tidurnya. Baru sedikit tidur udah teriak-teriak tetangganya. Hak kita sebagai tetangga tidak terpenuhi untuk dimuliakan, dihormati. Hak kita sebagai tamu saat bertamu juga demikian, tidak dipenuhi. Ya. Mikir lagi, mikir terus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam as-sahih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh, benar-benar sungguh, Nabi tidak diminta bersumpah, tetapi beliau menyebutkan dengan kata tegas dan berbobot, menggunakan lam taukid plus nun taukid thaqilah di akhirnya. Sungguh, benar-benar sungguh, kalian akan menunaikan hak dan memperoleh haknya pada hari kiamat nanti. Kalau di dunia hak kita tidak terpenuhi, nanti pada hari kiamat Allah akan penuhi. Allah akan putuskan seadil-adilnya. Tidak ada yang terzalimi satupun, tidak ada yang dirugikan sedikitpun. Allah akan putuskan dengan seadil-adilnya, dengan saksi, dengan bukti. Bahkan saksi yang Allah perlihatkan adalah diri sendiri. Saksi yang Allah perlihatkan adalah diri sendiri. Kalau saksi orang lain, mungkin masih ini, masih itu. Tapi kalau saksinya adalah diri sendiri, akan berkelit dan menghindar bagaimana? Gak bisa. Ketika al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ketika mulut-mulut itu dikunci, pada hari kiamat nanti gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa berbicara. Yang berbicara apa? Watukan limuna aidihim. Yang berbicara tangan. Watashadu alaihim arjunuhum. Kaki, kulit berbicara. Tangan berbicara, kaki berbicara, kulit tubuh kita sendiri yang berbicara. Kita sendiri yang mendengarnya, memberikan kesaksian ini, ini, ini, ini. Adil dan seadil-adilnya. Keadilan Allah yang maha sempurna itu digambarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai kambing yang saat di dunia tidak bertanduk, gak punya tanduk, kemudian ditanduk oleh kawannya, pada hari kiamat nanti akan diberi kesempatan membalas tandukan itu. Kambing A, kambing B. Kambing A bertanduk, B tidak punya tanduk. Umumnya kambing yang bertanduk ini sering mengganggu, nandukin temennya yang gak punya tanduk. Pada hari kiamat nanti kambing B akan Allah beri tanduk, membalas tandukan kambing A. Adil, gak lebih, gak kurang. Kekuatannya sama, kekuatan menanduknya. Itu yang disebut dengan, itu yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan, kalau kambing saja sesama mereka ditegakkan hukum itu seadil-adilnya pada hari kiamat, lalu tentunya hukum yang seadil-adilnya itu pun akan ditegakkan di antara umat manusia. Gak usah khawatir. Tidak perlu sedih. Gak perlu dipikir dalam-dalam. Kalau misalkan kita entah statusnya sebagai apa, haknya tidak terpenuhi, nanti hari kiamat Allah akan berikan hak kita. Nah, termasuk yang secara khusus disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kenyataan adanya penguasa yang zalim, penguasa yang menuntut haknya tetapi tidak melaksanakan kewajiban, hak-hak rakyatnya diabaikan, dirampas bahkan. Ketika itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat, jawaban Nabi Alaihi Salatu Wasallam, tu'adduna ma'alaikum wa tas'aluna haqqakum indallahi azza wajalla. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian laksanakan sajalah tugas kewajiban kalian sebagai warga, sebagai rakyat. Laksanakan kewajibanmu. Wa tas'aluna haqqakum indallahi azza wajalla. Hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau cara berpikir kita sudah ke arah itu, tenanglah hati ini. Tenang. Karena di dunia, apabila keadilan itu tidak ditegakkan, pada hari kiamat nanti keadilan itu akan ditegakkan seadil-adilnya oleh Zat yang Maha Adil. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara bentuk keadilan yang Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan pada hari kiamat nanti adalah keberadaan al-mizan. Al-mizan itu timbangan. Betul-betul timbangan. Hakiki adanya. Nah, bukan khayalan. Betul-betul timbangan. Nah, kita beriman dengan adanya timbangan tersebut pada hari kiamat untuk menimbang amal perbuatan hamba selama hidupnya di dunia. Nah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Usul Sunnah menyebutkan wal imanu bil mizani yaumal qiyamah, termasuk prinsip Ahlu Sunnah adalah beriman dengan adanya al-mizan pada hari kiamat. Al-mizan itu timbangan. Kamaja'a sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih Al-Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanul 'abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti ada seorang hamba yang ditimbang. Ternyata beratnya lebih ringan dibandingkan sayap lalat. Wa tuzanu a'malul ibad. Amal perbuatan hamba juga ditimbang. Kalau riwayat pertama tadi menunjukkan bahwa orangnya yang ditimbang. Yang kedua, a'madul ibad yang ditimbang. Kama ja'a fil athar, yang itu sudah diterangkan dalam banyak riwayat. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu an man radda dhalik wa tarku mujadalatihi. Kita sebagai seorang muslim harus beriman bahwa timbangan itu benar-benar ada pada hari kiamat. Bukan cuma untuk menakut-nakuti, tapi tanpa hakikat. Memang betul-betul ada. Wa tasdiqu bih. Harus kita benarkan, kita percaya. Wal i'radu an man radda dhalik. Dan kita harus berpaling, menjauh dari orang-orang dan pihak yang menolak kebenaran ini. Wa tarku mujadalatih. Dan tidak melayani debat orang yang mengingkari al-mizan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini keyakinan penting. Sifatnya prinsip. Bahkan disebutkan dan dimasukkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Usul Sunnah. Prinsip-prinsip Ahlu Sunnah. Nah. Dengan keyakinan bahwa al-mizan, timbangan itu benar-benar ada pada hari kiamat. Nah. Maka ketika kita melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu tidak perlu khawatir luput dari catatan. Tidak perlu takut Allah Subhanahu wa taala menzalimi, jangan. Karena sekecil apapun akan ditimbang, dan timbangan Allah pada hari kiamat nanti adalah timbangan yang seadil-adilnya. Timbangan yang akurat bukan timbangan yang bohong dan rekayasa, bukan betul-betul timbangan. Nah, sehingga semangat seorang hamba untuk berbuat baik meningkat, bertambah tinggi, karena dia yakin perbuatan baik yang dia lakukan itu pasti akan mendapatkan balasannya, ditimbang, betul-betul ditimbang. Seperti itu juga ketika kita berpikir tentang perbuatan buruk, melakukan kejahatan sekecil apapun itu, dengan beriman terhadap al-mizan, diharapkan itu bisa menjadi pencegah untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Kenapa? Karena kita ingat sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat nanti akan ditimbang juga pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita. Saat kita melihat orang lain juga sama. Ketika orang lain melakukan kebaikan sekecil apapun itu, ya jangan dilecehkan, jangan dihina. Membantu tapi bantuannya kita anggap kecil. Apa itu? Kecil sekali bantuannya. Jangan. Karena sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan orang lain akan ditimbang pada hari kiamat. Nah, dan beratnya timbangan nanti ya sesuai dengan kualitas amal ibadah itu. Meskipun sedikit, bisa saja berat timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita anggap ringan, kita anggap kecil, nyatanya berat di sisi Allah. Kalimatani khafifatani ala lisan, thakilatani fil mizan, habibatani indar rahmat, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Contoh. Kata Nabi SAW, ada dua rangkaian zikir. Dua. Mudah kita ucapkan dengan lisan, gampang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nilai timbangnya pada hari kiamat berat, padahal ringan untuk diucapkan. Apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Semakin sering kita ucapkan, maka timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti semakin bertambah berat, berat, berat, berat. Yang kita harapkan adalah timbangan kebaikan itu lebih berat dibandingkan timbangan yang isinya amal-amal kejelekan kita, perbuatan-perbuatan dosa kita. Nah, kita perlu itu. Amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Karena orang yang berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat nanti, nah, adalah orang-orang yang beruntung, kehidupannya penuh dengan kenikmatan, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu. Sebaliknya juga kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai timbangan kebaikan, bahkan bisa menambah berat timbangan keburukan kita. Waliyahubillah. Contohnya apa? Kebolimat. Udah capek-capek beribadah di dunia, banyak yang dikorbankan untuk beramal saleh, diterima oleh Allah, berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat yang bersamaan dia melakukan kezaliman, akhirnya pahala yang sudah semikian banyak dia kumpulkan diambil untuk melunasi dan membayar, menutupi kezaliman-kezaliman yang sudah dia lakukan. Waliyazubillah. Kan itu. Ketika Nabi SAW tanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Kalian tahu orang yang bangkrut itu siapa? Sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah, man la dinara lahu wa la dirham. Wahai Rasulullah, kalau orang bangkrut menurut kami, itu orang yang sudah gak punya uang, gak punya dinar, gak punya dirham. Kan itu. Habis-habisan dia, itu orang bangkrut namanya. Nah, usaha modal sekian, hitung-hitungan di akhir bulan, untung gak dapat, barangnya sudah berkurang, uangnya mana? Bangkrut, sampai harus jual sana jual sini, habis-habisan. Itu namanya al-muflis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muflisu, orang yang bangkrut itu sesungguhnya, man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wasadaqatin wajihadin. Orang yang bangkrut itu sesungguhnya adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sekian banyak pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala jihad fisabilillah. Pahalanya banyak. Dia tumpuk pahalanya itu. Untuk menunjukkan apa? Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang ibadah tapi tidak diterima? Karena syarat diterimanya tidak dipenuhi, tidak ikhlas, atau ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diterima. Buktinya pada hari kiamat dia bawa pahala. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mal hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Ternyata selama hidupnya di dunia juga dia sering melakukan kezaliman, sesuatu yang merugikan dan menyakiti orang lain. Dia caci maki, dia menuduh orang lain dengan tuduhan jelek tanpa bukti, dia ambil harta dan milik orang lain tanpa izin, dia pukul orang lain dengan kekuatan tenaga dan fisiknya, bahkan dia bunuh orang lain, dia bunuh, melakukan pembunuhan. Akhirnya apa? Pahala yang sudah dia kumpulkan banyak itu menumpuk, diambil untuk membayar ganti rugi atas kedzaliman-kedzaliman yang dia lakukan. Besar kecilnya, ya sesuai besar kecilnya kedzaliman yang dia lakukan. Yang ini yang dia pukul, diambilkan pahalanya buat orang yang dia pukul. Itu orangnya harta pernah dia ambil, dia curi, ya, dia rusakkan, tidak dia ganti. Ambil pahalanya, dikasihkan buat dia. Orang yang pernah dia hina, pernah dia tuduh jelek tanpa bukti, cuma katanya isu, diambil pahalanya. Orang yang dia bunuh juga dapat ambil pahalanya. Kalau pahalanya sudah habis, sementara masih ada pihak yang dia zalimi belum dilunasi, akhirnya apa? Dosa orang yang dia zalimi itu harus dia tanggung. Waliyadz billah. Nah, maka ikhwati fillah rahimakumullah, hal seperti ini harus kita ingat supaya bisa menjaga diri. Al-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala menjelaskan tentang pernyataan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata Syekh Rabi', yukta birrajulil azimis samin fala yazinu indallahi janaha ba'udah. Kata beliau hafizahullah taala, dan itu terkandung dalam sebuah riwayat sahihah, kelak pada hari kiamat ada orang yang gemuknya luar biasa besar, udah perawakannya besar, gemuk lagi, artinya postur tubuhnya tinggi, besar, gemuk, tapi dia kafir. Ditimbang pada hari kiamat, siapa yang ditimbang dan apa yang ditimbang? Orangnya, orang itu yang ditimbang. Hasilnya fala yazinu indallah janaha ba'udah, ternyata beratnya tidak lebih dari satu sayap lalat. Orangnya besar, posturnya tinggi, perawakannya lebar, gemuk lagi, tapi apa? Ternyata tidak berharga sama sekali karena dia kafir. Jangankan sekilo dua kilo beratnya, dengan satu sayap lalat aja itu masih berat sayap lalatnya, satu sayap lalat. Kalau kita timbang sekarang sayap lalat mungkin susah kan, itu berapa kilo berapa ons, nggak mungkin kan, ukurannya udah paling kecil, alat timbangnya, alat ukurnya entah seperti apa ya kan? Coba satu sayap lalat. Tapi pada hari kiamat ternyata sayap lalat itu lebih berat dibandingkan orang yang posturnya tinggi besar, perawakannya lebar, gemuk lagi. Kata Syekh Rabi' hafizullah, hadza fihi dalilun ala anna al-ashkhasa yuzanun. Riwayat ini adalah dalil, dasar hukum bagi kita untuk menyatakan bahwa annal ashkhas yuzanun, bahwa orang per orang itu juga ditimbang. Yang ditimbang apa dan siapa? Yang ditimbang orangnya. Wa warada fi haditsin tsabitin, dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, anna ibn mas'udin irtaqa ala syajaratil araki wa kana dafiqas saqaini fata'ajjabu min diqqati saqaihi faqala la ta'jabu min diqqati saqaihi fa innahuma athqalu fil mizani min jabali Uhud. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah, disebutkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah memanjat sebuah pohon. Ibnu Mas'ud sendiri kedua betisnya kecil, artinya tidak proporsional dibandingkan tubuh beliau radhiyallahu anhu. Jadi betisnya lebih kecil dibandingkan bagian tubuh yang lain. Ketika beliau memanjat itu kelihatan betisnya yang lebih kecil secara ukuran. Fata'ajjabu min diqqati saqai. Orang-orang yang menyaksikan Ibn Mas'ud memanjat tadi itu terheran-heran, wah, dibicarakan kecil sekali ini segala macam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'jabu min diqqati saqai." Kalian jangan heran dengan kedua betis Ibn Mas'ud yang kecil itu. Kenapa? Fa innahuma atqalu fil mizan min Jabal Uhud. Karena kedua betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang pada hari kiamat nanti lebih berat dibandingkan Gunung Uhud yang besar itu. Keutamaan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata Syekh Rabi, "Hadza dalilun 'ala anna al-ashkhas yuzanun." Ini juga dalil dasar hukum untuk kita menyatakan bahwa orang juga ditimbang. Wa amal a'mal fala khilafa fiha annaha tuzan. Kalau masalah amal perbuatan manusia ditimbang atau tidak ditimbang, jelas ditimbang. Fala khilafa fiha, itu enggak ada perselisihan di antara kita. Semuanya sepakat bahwa amal ibadah yang dilakukan seseorang itu akan ditimbang. Annaha tuzan, ditimbang. Sehingga pada hari kiamat nanti apa yang ditimbang? Yang ditimbang ya bisa orangnya, bisa amal perbuatannya. Yang menentukan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ketika dia ditimbang, berat timbangannya. Amal ibadah yang dia kerjakan ketika ditimbang juga berat. Sebaliknya orang kafir, ketika dia yang ditimbang, ternyata jauh lebih ringan dibandingkan sayap seekor lalat. Perbuatan-perbuatan dia yang ditimbang gak ada nilainya kebaikan, karena dia kafir. Hanya seperti debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manfura. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, al-mu'tazilatu wal-jahmiyatu wa ahlul dalal yunkiruna al-mizan al-mahsus. Kaum mu'tazilah, jahmiyah, dan kelompok-kelompok sesat lainnya, mereka mengingkari keberadaan timbangan secara nyata, al-mahsus. Nah, mereka tidak beriman dengan adanya mizan. Nah, ada juga yang berlebihan di dalam menilai hal ini. Sampai-sampai kemudian dia buat sketsa timbangannya. Paling besok timbangannya seperti ini, digambar. Gitu. Sketsa dengan lukisan tangan atau juga dengan alat aplikasi lainnya. Nah, gambaran tentang surga ini loh, timbangannya besok seperti ini. Orang-orang digambarkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, dilukis dan digambar. Nggak boleh. Kenapa? Itu amrun ghaibiyun, sesuatu yang sifatnya ghaib. Nah, kita tidak punya hak untuk kemudian menggambarkan sesuai dengan fantasi kita. Tidak diperbolehkan. Sampai ada yang menggambar seperti itu, timbangannya gini, adil sekali, disamakan dengan timbangan yang ada di dunia. Nah, memang kita beriman dengan beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau untuk kemudian konkretkan dalam bentuk lukisan dan gambar, itu tidak ada contohnya. Kita beriman, kata Syekh Rabi' hafizahullah, wal mizanu lahu kaffatan tuzanu fiha al-a'mal. Timbangan yang kita yakini keberadaannya pada hari kiamat itu lahu kaffatan, punya dua sisi, punya dua anak timbangan, tuzanu fiha al-a'mal, yang akan digunakan untuk menimbang amal perbuatan. Wa hadhihi minal adillah. Dan berikut ini beberapa dasar hukumnya. Yang pertama, haditsu as-sijillat alladhi ya'ti. Yang pertama adalah hadits tentang sijillat. Sijillat itu kartu catatan yang nanti akan disebutkan pada pertemuan akan datang. Yakni maksudnya, yukhbiruhu Allah tabaraka wa ta'ala wa ya'ridu alaihi a'malah fa idza biha fi 99 sijillan tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Maksudnya, pada hari kiamat nanti Allah akan menyampaikan kepada hamba tersebut, Allah akan perlihatkan amal perbuatannya, ternyata ada 99 catatan, 99 kartu lembaran, isinya semua amal perbuatan jeleknya, dosa dan maksiat yang dia perbuat. Tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, memenuhi antara langit dan bumi. Tsumma yuqal, kemudian orang itu ditanya, hal laka amalun, kamu punya amal kebaikan enggak? Hal laka min khairin, apakah engkau pernah melakukan amalan saleh? Hal laka min amalin, ditanya lagi, punya amal yang baik enggak selama hidup di dunia? Fa yaqulu la ya rabbi, orang itu mengatakan, tidak wahai Rabbku. Dia merasa enggak punya amalan kebaikan, karena memang dia akui selama hidup di dunia yang dia kerjakan ya so, dosa maksiat, dosa maksiat, dosa maksiat. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ballaka indana hasanah, tapi dalam catatan kami kamu punya satu kebaikan. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, dan Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Allah Maha Adil, seadil-adilnya. Itulah timbangan al-mizan, bukti keadilan Allah, keadilan yang seadil-adilnya. Amal perbuatan yang baik sekecil apapun itu menurut kita tidak akan lepas dari catatan, tidak akan mungkin terlewatkan untuk ditimbang. Contohnya seorang hamba tadi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis tentang apa? 99 catatan yang isinya dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa. Tapi ternyata dia tercatat punya kebaikan. Apa kebaikannya? Tauhid. Dia punya la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatudha'u la ilaha illallah fi kiffatin wa tudha'u hadhihi sijillatu 99 sijillin fi kiffah." Fatarjahu bihima la ilaha illallah li'annahu la yakulu ma'asmallahi syai'un. Satu anak timbangan la ilaha illallah diletakkan di sana. Catatan kejahatan yang 99 banyaknya itu, 99 bukan cuma 99 kejelekan, tapi catatan 99 yang memenuhi langit dan bumi, antara langit dan bumi, itu diletakkan di anak timbangan satunya. Ternyata anak timbangan yang berisikan la ilaha illallah lebih berat, lebih berat dibandingkan 99 catatan kejelekan dan kejahatannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu la yathqulu ma asmallahi syai'un, karena tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah la ilaha illallah. Tentu yang dimaksud bukan cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Tapi yang dimaksud adalah mengucapkan la ilaha illallah dan melaksanakan segala konsekuensinya. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari riwayat ini dibawakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala bahwa pada hari kiamat itu timbangan akan disaksikan mempunyai dua kiffah, dua anak timbangan. Waqad warada fi haditsin, dalam sebuah hadits yang lain, Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Al Hakim yang meriwayatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law wudi'atis samawati sab'u wa man fihinna wal aradina sab'u wa man fihinna fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah, lamalat bihinna la ilaha illallah." Seandainya langit 7 lapis beserta isinya, bumi 7 lapis juga beserta isinya, diletakkan di satu anak timbangan, la ilaha illallah di anak timbangan yang lain, pasti timbangan yang berisikan la ilaha illallah lebih berat. Asy-syahid, intinya, annal mizan tsabitun fil kitabi wa sunnah, bahwa keimanan kita tentang adanya mizan, timbangan pada hari kiamat, itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis-hadis Nabi sudah kita baca tadi. Adapun ayat-ayatnya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan itu pada hari kiamat. "Fala tuzlamu nafsun syai'a," tidak ada satupun jiwa yang dizalimi sedikit pun. "Wa in kana mithqala habbatin min khardalin," meskipun amal perbuatan dia itu cuma satu biji khardal kecil, "ataina biha," akan kami datangkan, ditimbang, "wa kafa bina hasibin," dan cukuplah kami sebagai yang menghisab. Allah juga berfirman, "wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Al-A'raf 103. Barang siapa yang timbangannya ringan, maksudnya timbangan kebaikan yang lebih ringan, mereka adalah orang-orang yang merugi, yang mereka rugikan diri sendiri, "fi jahannam khalidun," kekal di dalam neraka jahannam. Adapun dalil berupa ayat yang sering kita baca dan dengar adalah firman Allah dalam surat Al-Qari'ah, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikan, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan, diridhai oleh Allah. Tetapi orang yang timbangan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di dalam neraka hawiyah. Tapi ternyata yang mengingkari al-mizan itu banyak. Bahkan seseorang yang ditokohkan, disebutkan oleh Syekh Rabi di sini siapa? "Wa ma'al asaf sayyid kutub wallahi yunkirul mizan." Yang miris, Sayyid Kutub, demi Allah, dia mengingkari mizan. Sayyid Kutub yang dikenal sebagai tokoh pergerakan, tokoh Ikhwanul Muslimin, yang kemudian melahirkan sekian banyak kelompok-kelompok sempalan lainnya, dari Jamaah Islamiyah, Khawarijnya, dengan berbagai kelompok, Hizbut Tahrirnya. Nah, itu banyak yang kembali kepada pemikiran-pemikiran Sayyid Kutub, Sayyid Kutub, Sayyid Kutub. Buku-bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, beredar, dibaca, dijadikan referensi, dibahas. La haula wala quwata illa billah. Padahal dia mengingkari mizan, mengingkari timbangan. Yunkiru ru'yatallah, mengingkari ru'yah Allah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dia ingkar bahwasanya Allah akan dilihat nanti pada hari kiamat. Dia cara berpikirnya sama dengan cara berpikirnya Jahmiyah, cara berpikir Mu'tazilah, fi katsirin minal aqaid, dalam sekian banyak bentuk-bentuk akidah. Wallahi hadza hasil, demi Allah ini nyata. Sayyid Kutub, orang yang ditokohkan oleh sekian banyak kelompok, disebut-sebut sebagai mujaddid juga, ternyata mengingkari adanya mizan, timbangan pada hari kiamat nanti. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini pun, mengkaji tentang timbangan pada hari kiamat, termasuk juga amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.